masih lagi beriman dan juga masih lagi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini insyaallah kita teruskan kajian dengan kitab Sibulus Salam ataupun judul aslinya daripada Bulughul Maram, iaitu kitab yang mengandungi hadis-hadis berkenaan dengan hukum yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis yang terakhir yang kita baca pada minggu lepas adalah hadis yang masyhur, iaitu berkenaan dengan jilatan anjing, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kita jika ada anjing yang menjilat di dalam bejana bekas kita, maka hendaklah kita membuangnya, yang membuang apa yang di dalam bekas tersebut, lalu mencucinya sebanyak 7 kali. Dan yang pertama kali di antaranya adalah dengan pasir ataupun dengan debu atau dengan tanah. Dan telah kita terang sedikit sebanyak berkenaan dengan makna dan cara hadis tersebut, di mana yang jelas daripadanya adalah hukum wajib membersihkan bekas yang dijilat oleh anjing. Jika walaga al-kalbu jika walaga al-kalbu fi ina'i ahadikum, jadi bekas jilatan anjing. Dan telah kita terangkan bahawa ada pun benda yang dijilat oleh anjing tersebut yang terdapat di dalam bekas tersebut tidak boleh digunakan lagi, kerana mengikut lafaz riwayat tersebut yang terdapat di dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk membuangnya pada resko. Dan telah kita terangkan bahawa daripada perintah membuangnya tidak lain dan tidak bukan sebabnya adalah kerana ia sudah menjadi najis. Kerana perkara atau benda yang hampir boleh dipakai lagi tidak akan diperintahkan oleh Nabi SAW untuk kita membuangnya. Dan ini adalah satu hukum yang penting, bahawa bekas jilatan anjing dibuang kerana najis. Kerana kalau kita pasti akan keadaan ini, maka tahulah kita sebab najisnya air yang ada dalam bekas tersebut adalah disebabkan jilatan anjing. Dan jilatan anjing daripada lidahnya, daripada air liur. Dan yang kita terangkan bahawa ulama sepakat bahawa air liur anjing daripada lidahnya itu adalah najis, melainkan sebahagian kecil ulama yang menyatakan tetap tidak najis. Namun itu pendapat yang lemah kalau kita lihat zahir hadis tersebut. Kemudian tentang anggota badan anjing yang lain, apakah ia sama seperti hukum air liur anjing tadi? Lidahnya, mulutnya, termasuk juga badannya, kulitnya, bulunya, kaki dan anggota badan lain. Baiklah, kita terangkan bahawa di sini ulama berbeza pendapat. Bahagian mereka melihat hadis ini khas untuk jilatan anjing. Adapun anggota badan lain tak masuk. Sebab kalau masuk, Nabi SAW dah sebutkan, kata mereka. Jadi oleh kerana Nabi SAW tak sebutkan, kerana mungkin saja air kencing, air ataupun najis daripada anjing tersebut jatuh dalam bejana, tak disebutkan oleh Rasulullah SAW agar dibersihkan, menunjukkan bahawa ia tidak perlu dibersihkan. Jadi mereka benar-benar mengambil zahir nas hadis. Jadi itu dalil mereka. Kuat ataupun tidak, kita lihat pendapat kedua pula. Pendapat kedua mengatakan anggota badan yang lain mengambil hukum air ludah ataupun lidah daripada lidah anjing tersebut. Lebih-lebih lagi kalau dia merupakan fadalah, buangan dalam perut daripada anjing tersebut, seperti dua najis yang keluar daripada anjing, air kencingnya, najisnya, takkan itu lebih suci daripada air liurnya? Maka kata ulama, tentu ini mengambil hukum air liurnya, tidak ada perbezaannya, bahkan lebih dahsyat lagi. Dan cara tidak akan membezakan antara perkara yang serupa. Bahkan kata ulama, ini termasuk qiyas aula. Qiyas aula maknanya ialah qiyas yang sebelebihnya, sepatutnya. Jadi ini bukan kias ringan-ringan, ini kias lampau kuat kata mereka. Baik, ada pun anggota badan lain sama juga, kerana air dia datang dari dalam badan. Bila dalam badan itu mengeluarkan keringat, air liurnya keluar daripada mulut. Kalau keluarkan keringat, akan bila badannya basah, sama juga hukumnya kata mereka. Jadi mereka mengatakan seluruh anggota badan najis itu najis seperti air liurnya. Bila terkena sesuatu, maka perlu dicuci banyak 3-7 kali dan sekali dengan tanah. Tetapi mereka disyaratkan dalam keterangan dahulu, hendaklah kalau bulunya anggota badan lain, hendaklah dia basah. Kalau tak basah, dia tak ada apa-apa. Tak ada hukum najis di situ. Baik. Ada pun tentang kata-kata ulama pendapat pertama, bahawa yang lain, yang anggota badan lain anjing tak disebutkan oleh Nabi SAW. Yang disebutkan cuma jelasan. Yang mereka menjawab, tak perlu kepada bayang atau penerangan dari Rasulullah SAW untuk semua anggota badan anjing. Dan Nabi SAW bila menerangkan satu hukum, dia akan menerangkan satu perkara yang ghalib, yang biasa berlaku. Yang biasa berlaku, anjing bila datang, dia cari makan, dia cari air, dia jilat-jilat. Dan kita tahu anjing sifatnya apa? Jilat sana jilat sini. Dan bukan sifat anjing pergi tempat, nampak pinggang, nampak mangkuk, dia pergi buang air. Itu bukan sifat anjing. Dia tak disebutkan oleh Rasulullah SAW. Bukan maknanya tak ada, tetapi tak disebutkan kerana itu bukan yang selalu berlaku. Dia selalu berlaku adalah berjilat. Adapun kalau dia buang najis, mungkin kena, tapi biasanya bukan di bekas-bekas makanan dan minuman. Jadi dengan itu terjawablah pendapat yang pertama. Adapun ulama-ulama pendapat pertama, antaranya mazhab Maliki, Imam Malik Siri rahimahullah ta'ala, antara mutaakhirin adalah Syekhul Islam Nusaimiyah rahimahullah ta'ala. Tetapi pendapat ini disebutkan ulama-ulama muhaqqiqin lain, bahawa yang lebih kuatlah pendapat jumhur, ini mazhab Syafi'i, Hambali dan lain-lain lagi, yang mengatakan anggota badan anjing yang lain mengambil hukum jilatannya. Baik. Dan terang tentang kaifiat mencucinya, telah kita terangkan, Rasulullah SAW telah menerangkan dalam hadis tersebut, cuciannya adalah 7 kali. Dan yang pertama darinya dengan tanah. Jadi maknanya macam mana? Pertama sekali taruh tanah dengan air, itu dah kira satu. Jadi totalnya kata ulama ikut lafaznya 7 kali, satu daripadanya dengan tanah. Jadi dia bukan 8 kali. Bukan 8 kali. Tapi 7 kali pertama dia dengan tanah, tuang air, itu kira satu. 2, 3 lain semua dengan air, dan 2 sampai 7 itu dengan air saja. Itu mengikut pendapat yang paling kuat. Pendapat yang paling kuat, lafaz yang paling kuat. Sebab dia adalah lafaz yang paling kuat daripada sudut sanadnya. Lafaz lain adalah ihdahun nabi surah, salah satu daripadanya dengan tanah. Jadi kata ulama, ada pun salah satu daripadanya, mungkin yang pertama, mungkin kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai keenam, sampai ketujuh. Jadi tidak ada kemungkinan. Jadi bagaimana kita nak faham? Kata ulama, ambil yang confirm, yang jelas, iaitu yang pertama daripadanya. Baik. Jadi, dan itu pula dikuatkan daripada sudut pembersihan. Kalau kita nak bersihkan sesuatu, yang pertama sekali yang kita sental dengan tanah. Jadi bila kita cuci yang pertama kali, lama-lama apa ni, najis ni hilang dengan tanah-tanah dia sekali hilang. Jadi boleh kita pakai bekas tersebut isi air untuk kita minum. Kalau yang terakhir sekali kita taruh tanah, maknanya apa? Kita kena cuci lagi sekali yang terakhir untuk buangkan tanahnya pula. Jadi yang lebih patutnya adalah adalah dengan yang pertama kali. Adapun pendapat yang ataupun lafaz yang terakhir, wah, dalam sahih Muslim, mu'akhiru kaminah, dan tuanglah pada yang ke-8, yang ke-8 itu dengan tanah, itu adalah pendapat ataupun lafaz yang sahih juga daripada sahih Muslim. Tapi tak ada ulama yang mengikut pendapat tersebut, yang ini riwayat tersebut, melainkan seorang siapa ya, iaitu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'i. Tak ada orang lain pakai riwayat tersebut, walaupun riwayat tersebut ada dalam sahih Muslim. Jadi kalau ada orang nak pakai pendapat yang kata yang ke-8 dah 7 kali, yang ke-8 dia tak sanah pula, itu pun ada ulama'nya dan ada dalilnya. Namun ulama' lain semuanya tak menggunakan riwayat ini, kerana mereka katakan riwayat ini tidak kuat, ataupun daripada sudut maknanya boleh kita bawakan dengan makna yang kuat, iaitu yang pertama kali dengan sanah. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, cara memahami riwayat mengatakan yang ke-8 dengan tanah adalah bukan as-saminah yang ke-8. Ini bahasa Arab ni ada sikit punya pelik lah. Kalau kita ke-8. Jadi ada perbezaan ula-ula yang pertama. Kalau yang akhir. Tapi dalam bahasa Arab yang ke-8 tu boleh salah satu daripada yang ke-8. Ataupun salah satu daripada mana? Daripada yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu kata mereka. Jadi oleh kerana nak gabungkan semua riwayat-riwayat ini, tak payah kita nak tolak. Kerana yang betul mesti datang dari Rasulullah SAW, mesti datang, mesti satu saja yang betul. Jadi mereka mengatakan maknanya kita basuh 7 kali. Yang 8 tu maknanya yang pertama kali itu kita campur dengan tanah. Jadi itulah syarak daripada ataupun pemahaman yang diterangkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Maka yang penting di sini, kalau kita menghadapi masalah itu, kita nak ambil yang mana? Yang pakai ulama dengan sanad yang paling kuat, ataupun yang jadi pandai-pandai kita lah. Jadi saya rasa untuk praktiknya adalah kita ambil pendapat yang paling jelas sekali, ulamun nabi surah. Yang pertama kali dengan tanah, nak campur dengan air, kalau dah campur dengan air kira satu lah. Kalau tak campur dengan air tu, ada ulama mengatakan kita dah kira sampai 8. Tapi sebenarnya walaupun kita letak tanah dengan air ataupun tanah saja pun dia dah kira satu, dia dah kira satu kali. Sebab kata Nabi SAW suci 7 kali. Suci 7 kali, satu daripada dia dengan tanah. Maknanya 6 kali dengan air, satu dengan tanah. Okey. Kemudian masalah lain adalah kalau anjing itu menjilat selain daripada bekas air, selain daripada cawan, mangkuk, pinggan, menjilat baju, badan dan sebagainya, maka apakah perlu kita sertu dengan tanah 7 kali dengan air tu, satu kali daripada dengan tanah? Maka di sini sebenarnya kalau kita dah pastikan sebab disertu, sebab dicuci dengan demikian rupa adalah kerana najisnya jilatan anjing, maka tak ada masalah. Hukumnya adalah kita menyertunya. Sama macam kalau dia menjilat bekas air. Sebab lidah dia dekat, bila dia jilat, dia pakai lidah yang sama ke dia pakai lidah lain? Bila dia jilat air dengan dia jilat baju, sama ya, air liurnya sama, sepatutnya sama lah cara mencucinya. Ataupun orang yang membezakan, kata Nas kata bila dia jilat jejana saja, ini terlampau apa? Kita katakan dia, itu pendapat zahir, tapi tak kuat dari sudut makna. Tak kuat dari sudut makna. Kemudian mereka katakan, kan zaman Nabi SAW anjing berkeliaran sana sini, mungkin kena badan, mungkin kena baju dan sebagainya. Tak pula Nabi SAW perintahkan untuk sertu. Nabi cuma perintahkan bila dia jilat bekas minuman, bekas air kita, baru kita diterus sertu. Maka jawab kita, jawab kita, kata ulama' yang mengatakan perlu juga di mana-mana ya, sama juga. Perkara ini tidak disebutkan kerana ia jarang berlaku. Dan satu lagi perkara berkenaan dengan benda yang bila kita nak sebutkan satu hukum, kita dapati kebanyakannya ulama' bila dah tak ada dalil, dia akan cuba apa? Lihat kepada apa yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Keadaannya macam itu, ada tak macam kita ni? Ataupun terbalik ya, keadaan kita ni ada tak berlaku pada zaman Nabi SAW? Dan agak-agak bagaimana mereka menghadapi masalah dan keadaan seperti itu. Jadi mereka mengikut apa yang berlaku. Jadi kebanyakan dalil adalah seperti itu. Dan itu adalah satu cara yang kuat. Sebab kadang-kadang kita bila ada satu perkara, kita nak buat hukum, jangan lupa perkara ni mungkin berlaku zaman Nabi SAW. Kalau Nabi SAW pernah mengajar dengan demikian, tentu diketahui oleh para sahabat dan tentu sampai kepada kita. kalau tak sampai pada kita sehingga perkara tersebut tidak diajar oleh Nabi SAW. Tapi dengan syarat, hendaklah perkara yang kita hadapi itu satu perkara yang lalu juga berlaku pada zaman Nabi SAW. Ada pun ada kemungkinan begini, ada kemungkinan begitu, maka masih belum lagi boleh kita pastikan. Jadi itu berkenaan dengan jelasan anjing. Ada pun tentang najisnya, daripada mana datang najisnya, apa kotor yang ada dalam air liurnya. Anjing, kenapa air liur kucing tak macam gini? Apa lagi, kalau air liur singa ke harimau putihnya mana? Yang baru faham orang. Kena satu tak kedua kali. Apa beza air liur mereka katnya? Jadi apa kita nak jawab? Saya bukan doktor, satu doktor kalau pernah cek, mungkin boleh kongsi lah. Tapi itulah yang disabarkan oleh Rasulullah SAW. Sahabat meriwayatkan, sahabat terima. Takkanlah kita tak terima, imam-imam pun terima. Takkan kita tak nak terima, kita terima je sudah. Nanti kalau kita cek, sekali betul-betul ada apa, dia kata ada kuman tertentu, ada cacing ke apa dekat badan dia, nanti keluar kat LEO dia yang tak boleh mati melainkan dengan tanah. Okey lah, dia makin menguatkan saja keyakinan kita tentang kebenaran Rasulullah SAW. Kalau doktor kata tak ada beza lah LEO dia dengan LEO kucing, LEO apa, hamster, tak ada beza ya. Tak ada beza ya, kata doktor, kata saintis. Takkan kita katakan tak payah uji tujuh kan? Jadi yang penting dekat sini adalah kita terima yang datang daripada syarat itu wajib atau orang-orang beriman. Hati Allah, hati Rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Adapun dapatan-dapatan kajian-kajian saintifik dan sebagainya, dia tidak memberi kesan sehingga kan boleh kita tolak akan perintah Rasul ataupun larangan Rasul. Tak tu kita katakan, Nabi kata suruh tengok anak bulan, kita tengok anak bulan. Kalau awak nak pakai kira-kira awak boleh pakai. Tetapi yang awak pakai maksudnya, yang kamu nak kira, kamu kira lah. Kalau kamu pandai kira, tapi akhirnya kamu ikut hukum anak bulan. Sebab itu yang diajar oleh Rasulullah SAW. Nanti kita akan datang tentang hadis lalat bila masuk kat dalam apa? Kat dalam air. Itu juga ada ulama mengatakan tak adalah, ini semua mengarut saja. Adakah lalat dah jatuh masukkan lagi dalam dia, buat makin kotor je. Kemudian datang ke orang kata, saintis dah kaji lah. Sebenarnya yang betul lah saya rasa akan berkata, kita kena masukkan kat dalam sebab kat sebelah tepak dia tu ada racun, ada atau penyakit, dan sebelah dia ada ubat. Sebenarnya kita, untuk kita tak tunggu sampai ada bukti saintifik tentang satu-satunya perintah atau satu-satunya larangan. Tapi kita, bila sampai je perintah Rasul, kita ikut. Ada je larangan Rasul, kita dah tinggalkan. Mungkinlah orang-orang benar-benar ke beriman. Baik. Dan kemarin juga ada soalan tentang anjing yang dipelihara untuk memburu. Kalau dia tangkap, dia akan buruan, arnab ke, kancil. Perlu tak kita cuci? Kalau kita tengok asalnya, perlu kita cuci. Sebab tu ada pendapat kata, kena cuci mengikut hadis ini. Tujuh kali dengan tanah, tujuh kali dengan tanah daging kau nak cuci. Tapi dalam hal ini, kita lihat, Nabi SAW kan bila izinkan orang menggunakan anjing memburu binatang untuk tuannya, dan kita tahu dia berlaku terlalu, Nabi SAW tak pernah suruh dia apa? Suruh dia cuci tangkapan anjing buruan tersebut. Ini lebih jelas, lebih rapat lagi daripada masalah kita yang pertama. Walaupun itu juga ada pendapat. Jadi kita katakan dalam hal ini kita ikut Syekhul Islam Al-Taymiyyah rahimahullah, kerana dia kata bila Nabi SAW beri keringanan untuk orang menggunakan binatang buruan, ya, Nabi SAW kata pergilah, bila kau lepaskan anjing kau yang mu'allam, yang telah diajar, maka kau bacalah bismillah. Kemudian bila dia tangkap, bila dia bawakan, bila dia tangkap untuk dirinya, maka kamu makanlah. Kalau kamu dapati yang ditangkap itu masih hidup lagi, hendaklah kau sembelih. itu saja, tak ada lebih. Itu itulah waktu untuk apa? Untuk nak terangkan detail cara nak manfaatkan binatang buruan dan makanan buruan yang telah ditangkap. Itulah waktu kalau perlu sertu cengkaman anjing dengan mulutnya tu, arnaf tadi tu, waktu itulah kalau nak terangkan wajib sertu, waktu itulah Nabi SAW mesti beritahu. Tapi waktu itulah Nabi SAW tak kasih tahu, menunjukkan bahawa tak perlu. Baik. Ada pun lain daripada hal tersebut, sama hukumnya. Anjing buruan bila bukan waktu kerja, kerja dia apa? Buru. Waktu dia off ke apa? Dia cari saja jalan-jalan. Sekali kita waktu bekas hari itu dia jilat. Awak nak pakai nak bekas tersebut, mesti tak awak tertu? Jawab kita, tertu. Pasal ini tak masuk dengan keringanan dia. Bila dia pun buru, bila time kerja dia, okey. Kita tak payah tertu, tapi selain daripada hal tersebut, kita wajib tertu. Dan soalan lain adalah berkenaan dengan binatang selain atau haiwan selain daripada anjing ini, adakah dikiaskan dengan anjing seperti khinzir, babi piara, babi hutan, babi laut? Maka jawab kita, zaman Nabi SAW ada babi tak? Ada khinzir? Ada. Nabi SAW kenal, ada sahabat kenal. Dan perkara ini juga mungkin berlaku. Khinzir juga boleh jilat, berjana dan seterusnya. Tapi sekali pun Nabi SAW tak pernah, sekali pun Nabi SAW tidak memerintahkan kita untuk menyertu jilatan, khinzir ataupun bekasnya dan sebagainya. Jadi dia sama seperti najis-najis yang lain. Dan ini pendapat jumhur ulama, kebanyakan ulama. Termasuk kebanyakan ulama mazhab Syafi'i sendiri, antaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Dan saya teringat dari dalam Sahih Muslim, dia kata ini pendapat Imam Syafi'i sendiri. Okay, tapi tak tahu macam mana kita ni dalam mazhab Syafi'i kata kena satu jilatan babi. Baik. Kalau ada dua ekor anjing anak beranak datang cari makan, nampak besar saya, dia jilat, mak dia jilat, anak dia pun ikut jilat, kena satu lah bekas tersebut. Kenalah. Dia tu bukan soalan. Soalan ni berapa kali nak satu? Jadi itu lah. Kalau anak tak balik ni lah. Jadi kadang-kadang tak terfikir juga masalah ni. Nabi SAW kata bila dijilat anjing, so kita biasa tahu satu lah cekul. Kalau dua, kalau tiga, kalau empat, berapa kali nak satu? Tak iya juga. Jadi fuqaha, jadi kita kalau inilah antara kita katakan hikmat ulama lah kepada agama. Dia keluarkan masalah-masalah ni. Benda ni tak berlaku, tanpa tak berlaku pun. Tapi mungkin berlaku lah, dalam mana mungkin berlaku. Kemudian mereka cari hukum. Mereka beristihad cari hukum. Jadi untuk orang ramai senang kalau berlaku benda tu. Tapi kadang-kadang dalam kitab kita tak jumpa lah hal-hal ini. Ini terlampau yang detail-detail ni, kita tak jumpa. Ini selalu kita jumpa dekat kitab fiqah yang besar-besar. Dalam ini disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam syarahnya Sahih Muslim. Yang agak berapa kali nak ada satu? 7 kali 2, 14 kali je atau sekali cukup? Kalau ada 3 ekor, dah 21 semua kali 7 lah, macam tawaf. Kata ulama Syafi'i, yang Imam Nawawi menukil kan, bahawa mereka mengatakan kalau 2 ekor kena double, 3 ekor triple lah. Sebab dah ada masuk dua idea kat situ. Jadi kita tahulah kenapa mereka berpendapat demikian. Kita ketawa ke apa ke, tapi at least mereka dah, mereka istihad, mereka adalah ulama. Hal ini pun saya terkena-tengah juga, tapi bincang-bincang dengan kawan tadi. Ada tak dalam hal-hal lain, masalah-masalah lain, bila dua tiga benda berlaku dalam satu masa, kemudian perlukan kepada satu pembersihan, perlu tak kita bersih sampai dua tiga kali? Ya? Awak buang yang kecil, tak perlu satu orang. Taruhlah tiga empat orang buang kecil kat satu tempat, berapa kali nak cuci? Ikut bilangan orang. Ataupun sampai bersih ya? Mana sekali kalau sekali perlu sekali ini sudah. Jadi wallahu alam, patutnya kalau 3 ke 2 ekor ke anjing yang menjilat satu bejana yang sama tu, dan kita belum cuci, kita nak cuci, cutinya tetap apa? Tetap satu kali tertua. Yang dia 7 kali dengan yang dengan tanah. Dan satu lagi masalah yang serupa dengan ini, bila bincang-bincang tadi, tentang orang yang melakukan satu dosa yang syariat mewajibkan kafarah, melakukan sesuatu sebagai kafarah. Contohnya orang yang apa ni, yang berpuasa, yang sepatutnya berpuasa pada bulan Ramadan, tapi dia tak nak puasa dan dia batalkan puasanya dengan berjima dalam bulan Ramadan dengan isterinya. Jadi patutnya kafarahnya, kata Rasulullah SAW, adalah dia kalau dia tak dapat membebaskan nombor apa sebenarnya, dia kena puasa selama 2 bulan berterus-terus, dia kurang 60 hari. Lebih kurang lah. Kadang-kadang 1 bulan 30, kadang-kadang 1 bulan 29. Tak tahu 30 eh. Baik. Kalau belum tempat kafarah, maknanya dia buat kerja tu, dia jimat pada Zuhur. Lepas tu petang dia tengok isteri je, dia buat lagi ni. Perlu tak dia kena doublekan kafarahnya? Kata apa jawabannya? Jawabannya tak perlu. Sekali cukup. Ulama sepakat bahawa kafarah sekali itu, kalau tidak ada satu dua kali. Baik. Tetapi kalau dia kafarahkan lepas Zuhur, dia dah kafarahkan, maknanya dah lepas tu dia apa ni, dah sempat kafarahkan dengan bebaskan hamba. Lepas tu Asar dia jimak lagi, maka dia kena lagi sekali bebaskan hamba atau puasa selama 2 bulan berturut-turut. Faham eh? Jadi sama lah. Kalau 2-3 ekor anjing jilat satu bekas, kita cuci, bila last kita cuci, kita cuci sekali sajalah, maknanya tertutup. Tetapi seko jilat, kita dah cuci, datang pula lagi seko, kita kata apa? Cuci lagi atau tak payah? Cuci lagi lah. Sama. Begitu juga orang yang berzina na'udzubillah berkali-kali dan belum kena hukum 100 sebatan. Taruhlah dia berzina 3 kali dalam satu masa, sampailah ditangkap dan sabit kesalahan berzina 3 kali. Nak jatuhkan 300 sebatan ataupun 100 sebatan? Jawabnya adalah sekali dulu. Ini 100 sebatan. Tak perlu kita ganda-ganda. Dan ini kita akan dapati di dalam buku-buku ulama, mereka mengatakan dengan demikian. Jadi insyaAllah yang benar adalah kalau 2 atau 3 ekor anjing menjilat satu bekas, maka cukuplah kita menyertunya sekali. Yani cuciannya biasalah 7 kali dan 1 kali dengan tanah berdebu. Wallah. Jadi kita pergi pada hadis berikutnya, iaitu hadis yang ke-9 daripada Ibn Hajar Allah Ta'ala wa Nabi Qatadah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil hirrah innaha laysat binabis إنما هي من الطوافين عليكم أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. Yang maksudnya dari Abu Qatadah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai kucing, sesungguhnya kucing itu tidak lagi, dia hanyalah termasuk makhluk-makhluk yang mengelilingi kamu. Hadis diriwayatkan oleh Al-Arba'ah dan disahihkan oleh Tirmizi dan Ibnu Khuzaimah. Jadi ini hadis sekali lagi menerangkan tentang jilatan ataupun bekas daripada binatang. Tapi kali ini adalah haiwan kesayangan, haiwan kucing. Jadi Rasulullah SAW pernah menerangkan hukum tentang kucing ini. Bila dia menjilat bekas kita atau dia menghimpit kita dan sebagainya, apakah perlu kita mencucinya? Sebab kucing ni boleh dimakan tak lagi ni? Dia tak, kita lapar, ayam pun tak dapat. Ayam pun nama hal ni harga kilo orang lapar. Kucing banyak berkeliaran, gemuk-gemuk lah, ambil sembelih macam orang Vietnam lah kan. Boleh tak dimakan? Jawabnya tak boleh baca bismillah 10 kali pun tak boleh, dia haram dimakan daging. Jadi di situ timbul subhat, dia tak boleh dimakan dagingnya, tak seperti kambing dan sebagainya. Dan makanan kucing ada juga termasuk daripada rangkai dan benda-benda yang haram pun makan sebarangan. Bukan mestinya dia makan ikan tambang, tak sedap yang kita kasih dia. Kadang-kadang dia makan juga kan, kalau rata-rata bukan tak juga tikus dan terus. Lepas tu dia silap kita punya bekas air ke apa tu ikan kita bagaimana. Maka dari itu Rasulullah SAW pun menerangkan tentang hukumnya, sesungguhnya kucing itu tidak najis. Jadi penafian dari Rasulullah SAW, innaha laysat binajis. Jadi kalau dia tak najis, maknanya dia suci. Dan bukan maknanya bila dia suci, kita boleh makan dia. Itu perbezaan antara suci dengan halal lingkar. Tak semuanya macam tu. Kalau makanan tanaman, buah-buahan, sayur-sayuran, asal suci dia boleh dimakan. Tapi kalau dalam masalah daging, tidak. Bukan masalah dia suci, baru dia apa bilang dia boleh dimakan. Kemudian kalau ada najis dia tidak boleh dimakan, so itu tidak semestinya. Hukumnya bergantung kepada syariat yang menetapkan. Jadi di sini sesungguhnya kucing itu tidak najis, jadi dia suci. Innaha minat tawafina, innama hiya minat tawafina alaikum. Dalam ruang lain, wa tawafan. Maknanya dia hanyalah termasuk yang mengelilingi tamu. Dan yang terakhir tu adalah kata ulama adalah ta'lil, yakni sebab kenapa dia tidak najis. Innama hiya, hanya kerana dia hanyalah yang binatang-binatang yang mengelilingi kamu, yang selalu dekat dengan kamu. Jadi ulama mengambil daripada keterangan terakhir daripada hadis ini bahawa kucing-kucing ini tidak najis disebabkan bahawa mereka ini selalu dekat dengan kita. Dia tak berenggang dengan kita. Oleh kerana itu dia tidak najis. Yang ini kalau bukan sebab dia selalu dengan kita, dia najis. Kalau dia tinggal tak berenggang, kucing kecil ataupun anak kucing, tapi bukan kucing jasad lah, kucing dia, kucing putih ya, anak kucing yang ada kita nama warkat tu, maka ulama tidak masukkan dalam manusia. Dia bukan jenis yang duduk dekat-dekat dengan kita. Jadi tidak ada kesukaran untuk kita asyik nak cuci, asyik nak bersihkan bilasannya ke ataupun bekas yang terkena dengan badannya ke. Jadi ulama mengatakan sebab kucing ini tidak najis adalah kerana dia selalu dengan kita. Jadi timbul satu persoalan, kalau ada binatang lain yang selalu juga dekat dengan kita macam kucing juga, apakah dia mengambil hukum si kucing ini bahawa dia tidak najis? Maka ulama patutnya dia ikut hukum kucing. Maka itulah pendapat ulama, dan itulah itu pendapat yang amat kuat. Kerana dapatkan telah menerangkan sebab kucing tidak najis, maka mereka katakan semua binatang yang seperti kucing dan ataupun yang lebih kecil daripada kucing, maka dia mengambil hukum kucing. Sebab dia selalu dengan kita dan susah kita nak menjauhkan dia daripada kita. Jadi patut kat sini kalau kita berputus, misal kata tikus, sama lah. Sebab dia lebih kecil daripada tikus. Bekas tikus tidak najis. Dan datangnya struktur yang tukai atau apa yang dekat dengan kita kalau tak nampak, maka itu juga tidak najis. Namun kita kena ingatlah, bahagian binatang tu dia tidak najis, tak perlu terbuki. Tapi kalau kita minum bekas tikus, mungkin membahayakan kesihatan. Jadi dengan kerana itu kita tak boleh minum, kita kena cuci ke dan sebagainya. Bukan kerana lagi, tapi masalah kesihatan itu masalah lain. Jadi sekarang kita ada dua jenis binatang, satu anjing, satu kucing. Jadi semua binatang sepatutnya dalam saiz demikian melalui rapatan kita sepatutnya ada keringanan. Tetapi anjing tak ada keringanan. Bahkan anjing berat sangat sehingga kena tertu. Dan daripada hadis ini ataupun daripada hadis ini, ulama membahaskan satu masalah penting. itu tentang binatang-binatang umum. Dan binatang ini ada dua jenis. Satu yang halal dimakan dagingnya, seperti kambing, lembu, unta dan sebagainya. Dan satu lagi lah binatang-binatang yang tidak halal dimakan daging, seperti kucing, anjing dan yang seumpama, dan binatang-binatang buas. Kalau yang halal dagingnya, hilangkannya nanti atau tidak? Tentu sekali tidak. Daging ini kita boleh makan, tak ada hilangkannya, tak boleh. Jadi kata-kata lah, dia hukumnya suci. Masalah dia adalah apabila yang jelas itu adalah daripada binatang yang tidak halal dimakan. Jadi ini terbagi kepada binatang-binatang ini. Dua daripada itu telah diterapkan hukum. Yang pertama, anjing hilangkannya najis dan perlu disertu. Dan kucing juga telah diterapkan hukumnya, dia tidak najis dan tidak perlu disuci, apalagi tidak perlu apa-apa. Dan yang terutama adalah kucing. Yang selain daripada itu, apa hukumnya? Maka ulama mengatakan ia adalah najis. Jika dia adalah binatang yang tidak halal dimakan, hilangkannya adalah najis. Perlu kita mencucinya, tapi tak perlu kita tertu. Jadi kalau pergi di gazu ataupun dekat tempat-tempat lah yang ada nampak badak punya minum ataupun harimau ataupun apa juga beruang minum dan sebagainya, itu binatang yang tak boleh kita makan dan lagi besar dari kucing, maka kita mesti mencuci bekasnya, airnya, barulah kita boleh menggunakannya. Faham eh? Jadi itu faedah daripada hadis ini. Dan juga terdapat dalam hadis ini faedah lain, bahawa dalam syariat ini ada keringanan. Dan keringanan ini rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah Subhanahu Wa Taala dengan syariatnya daripada Rasulullah memberikan kita keringanan daripada kita perlu mencuci perkara apa ni, bekas-bekas binatang-binatang yang rapat dengan kita seperti kucing. Kalau kita terpaksa mencucinya, apa yang menyentuh dia macam anjing, tentu akan menyusahkan kita. Tapi kalau yang macam anjing, kenapa? Tentu mana rahmatnya? Tak ada rahmat lah. Macam kita janganlah, kita apa ni, dah kasi betis nak turun. Ada yang kita dapat, ada yang kita tak dapat. Dan dalam semua syariat ini terdapat hikmah yang amat tinggi sekali. Tak ada bagian daripada yang kita tahu. Dan mungkin ada lagi banyak yang kita tak tahu kenapa diharamkan ini, kenapa ini najis dan sebagainya. Jadi itu rugi dan kita tak apa, kalau tak, tak apa. Okay. Namun demikian, kata ulama, kucing ini walaupun ada keringanan bekasnya itu tidak najis, kalau dia makan daripada pinggan kita tu, lepas tu kita pula nak makan sama makanan dia tak habis, kita nak habiskan, boleh tak? Jangan boleh. Tetapi kalau sebelum dia datang makan dekat pinggan kita kasih daripada dia ikan tambah tu, waktu kita nampak dia tengah gigit apa kan tu boleh? Ha, ada satu kucing, ada kucing tak ada tipu besar, boleh tak ataupun perlu tak kita cuci bekas pinggan tersebut? Di sini ulama mengatakan tidak boleh. Sebab apa? Najis tidak nampak. Keringanan tadi datang bila kita tak nampak apa-apa najis di mulut. Bila dah nampak najis, hukum ikut hukum kan? Yang nampak dah tak ada keringanan. Jadi keringanan kita tak ada. Walaupun mungkin yang kita tak nampak mungkin baru makan itu bekas dia bukan isi mulut juga kan? Untuk gigi ya? Tidak. Jadi kita tetap diberikan keringanan untuk tidak mencuci bekas kucing kita tak nampak dia makan. Jadi kalau kita nampak baru tadi, kita tak boleh biarkan dia menjilat dia dengan bekas kita. Tak ada keringanan ketika itu. Baik. Jadi kata ulama tentang hadis ini kita lihat kitab ada faedah lain, iaitu perawinya adalah Abu Qatadah. menurut pendapat majoritas ulama, nama Abu Qatadah adalah Al-Harith Ibn Rabi' Al-Ansari, iaitu orang Ansari dari Madinah. Dia adalah pahlawan berkuda Rasulullah SAW. Dia mengikuti perang Uhud dan peperangan-peperangan setelahnya. Dia wafat tahun 24 Hijrah di Madinah. Ada yang berpendapat dia wafat di Kufah, Kufah di Iraq sekarang ini, pada masa kekhalifahan Ali radhiyallahu anhu, dan dia menyaksikan seluruh peperangan bersama Ali. Jadi itu sedikit banyak tentang perawi hadis sahabatnya. Dan hadis yang kita baca tadi dan hadisnya adalah sahih, ya. Disahihkan oleh Tirmizi, Ibnu Khuzaimah dan lain-lain lagi. Baik, kita pergi pada hadis berikutnya, hadis ke-10. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ja'a Arabiyyun fabala fi qa'idatil masjid fazajarahu an-nas fanahahumu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam falamma qada qawlahu amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi dhanubin min ma fa'ughriqa alaihi. Muttafaqun alaihi. Maksudnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, seorang Arab Badui datang lalu kencing di sudut masjid, maka orang-orang membentaknya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka. Setelah dia selesai kencing, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk mengambil air satu timbun lalu dituangkan di tempat yang kena najis tersebut. Muttafaqun alaihi. Jadi ini diriwayatkan oleh siapa? Muttafaqun alaihi. Ketakutan lain kalau kita baca empat lima ni kita tahu lah satu, iaitu yang diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim atau Muhammad. Dan tadi ketakutan lain yang paling tinggi sekali, ya, kesahihannya. Ini tak ada masalah di dalam dari Rasulullah SAW. Tetapi kali ini dia bukan daripada sabda Rasulullah SAW, tetapi daripada perbuatan Rasulullah SAW. Dan dia berani hikayat daripada seorang sahabat. Semua ni kita ambil, kita bukan hanya ambil daerah lapas. Nabi Sallam kata penting ini lapas dia tak, walaupun dia cerita kalau dia sahabat pun hadis juga. Jadi kita wajib terima. Baik, jadi makna hadis ini ataupun baik sebelum itu kita baca tentang terawihnya dulu. Terawihnya adalah sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat yang nama masyhur, dan dia adalah Abu Hamzah. Dia mempunyai anak bernama Hamzah Al-Khazraji. Al-Khazraji salah satu puak Arab yang tinggal di Al-Madinah, golongan besar. Dan beliau ini adalah pelayan Hakam Rasulullah SAW sejak beliau datang ke Madinah, sejak Nabi SAW hijrah hingga wafat. Jadi dia telah berkhidmat dengan Rasulullah SAW kira-kira berapa tahun? 10 tahun. Dan ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, Anas baru berumur 10 atau 9 atau 8 tahun. Dalam hal ini ada beberapa pendapat. Jadi masih muda, lebih kecil lagi, budak. Dia berkhidmat dengan Rasulullah SAW. Takkan dia pergi jumpa Rasulullah SAW tak berkhidmat. Mestinya orang tuanya lah, ya, yang bawa dia dan menawarkan Rasulullah SAW untuk mengambil Anas bin Malik menjadi pelayannya. Dan ini menunjukkan bahawa boleh, bahkan tidak salah, bahkan satu cara yang baik untuk seseorang berkhidmat kepada orang yang mulia, seorang alim dan sebagainya. Okay, dengan cara tidak sampai apa menjewa-jewakan orang yang dikhidmat itu tak apalah. Dan kemudian dia tinggal di Basrah sejak masa kami Rasulullah radhiyallahu anhu mengajar kepada umat manusia. Jadi dia seorang yang alim di kalangan sahabat. Jadi kerjanya selepas Rasulullah Asallam adalah duduk di masjid di Basra dan mengajar. Itu cara dakwah, ya. Itu memang kalau sebab-sebab cara dakwah para sahabat yang alim macam apa duduk masjid dan mengajar. Yang ini bukan keluar mana-mana, ya. Ajak orang amal ma'ruf dan munkar bagaimana orang sangka, ya. Sahabat-sahabat kalau ada ilmu dia kena duduk kat satu tempat, senang orang datang kumpul dan senang dia mengajar. Ada orang kata, oh, mengajar tu tak boleh, bukan kita duduk kelas ni. Ini bukan cara Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengajar. Ingat saya dulu-dulu. Nabi seolah bila jalan nampak satu benda, Nabi dia ceritakan satu hadis ke, dia ceritakan apa ke kepada sahabat. Jadi dia punya cara, dia punya sekolah tu tak ada sekolah yang tetap. Merasa dia merasa dia bergerak. Bila ada faedah, bila ada apa dia nasihat. Jadi mereka ni tak duduk kat dalam pulang, malas lah sama malas nak duduk kat ni. Dia nak buka buku ni boleh. Ada yang macam itu. Jadi ini itu tak betul. Yang betul adalah sahabat-sahabat belajar dengan Rasulullah SAW, ada yang di dalam masjid. Nabi SAW ada macam ini. Lepas solat, kadang-kadang lepas solat subuh dia kasi satu ceramah yang panjang sampai sahabat-sahabat menangis-nangis. Ada juga. Dan dalam waktu-waktu tertentu Nabi SAW masuk masjid bukan waktu salat. Lepas tu dia akan panggil sahabat-sahabat semua, dia akan dia beri nasihat. Apa ni orang kata begini-begini-begini, sebenarnya begini-begini-begini. Kamu kata Masya Allah, Allah Muhammad. Kamu kata ini adalah apa yang dikendaki Allah dan apa yang dikendaki Muhammad. Jangan juga macam itu. Katakanlah Masya Allah wahdah. Satu kali Nabi SAW pernah beri nasihat, pernah beri ceramah. Katakanlah ini adalah yang dikendaki Allah sahaja. Jangan cakap Masya Allah Muhammad, ini juga dikendaki Muhammad, ini syirik. Jadi macam mana cara sebenarnya Rasulullah SAW memberikan ta'lim nasihat Allah, bukan satu cara. Ada orang kata ada dakwah ditepuk satu pintu satu pintu dan sebagainya, itu juga kalau kita lihat bukan kebenaran sahabat itu pernah lalu, tapi bukan itu sampai jadi ini. Apabila kita harus menekan sebar kita akan berhenti perlu kepada satu sistem kondisi dan mula-mula dari tempat yang paling bagus ini adalah di masjid. Kemudian juga masjid pun dah besar dan membawa ramai dengan dibuatkan satu tempat khas untuk belajar. Tapi di masyarakat setara ini diambil oleh para ulama telah berkali dari dulu sampailah sekarang. Jadi kita jangan takkan satu perkara saja cara nak dakwah. Jadi itu orang kata dengan internet saja boleh dakwah. Kalau kita tak keluar khabar boleh dakwah. Kata tulis buku boleh dakwah. Janganlah nak ambil satu perkara cara dulu kita. Tidak. Ini macam-macam cara, dia akan dia macam-macam cara. Jadi dalam hal ini sebenarnya Rasulullah SAW dia telah duduk di Basra, bukan di Madinah. Dia pindah untuk mengajar kepada umat manusia. Dan umurnya panjang hingga 103 tahun. Masya Allah. Dan ada yang katakan kurang sikit daripada itu. Ibn Abdillah berkata pendapat yang paling sahih adalah 99 tahun. Dia adalah sahabat yang terakhir meninggal dunia di Basra, iaitu pada tahun 91 atau 92 atau 93 Hijrah. Jadi kalau seorang itu orang yang alim, orang yang baik, lagi panjang usianya lagi bagus. Kerana banyak, lebih banyak manfaat dan lagi banyak pahala dia boleh buat. Dan sebagai pahala adalah mengajarkan manusia ilmu, sebab itu termasuk amal jariah. Dan akan diteruskan walaupun dia telah wafat. Baik, dia telah menerangkan satu ilmu. Satu hadis kata Rasulullah SAW bahawa telah datang seorang Badui. Sekarang pergi kepada makna hadis atau cara hadis. Telah datang seorang Arabi. Siapa seorang Arabi? Seorang Arab Badui. Arab Badui adalah orang yang tak tinggal di kota. Dia tak ada rumah yang tetap. Maksudnya dia tak ada buat rumah batu lah. Yang ada bumbung tetap apa semuanya. Rumah dia berpindah-pindah. Jadi kalau nak buat rumah pindah-pindah tu, ada logik tak awak nak pergi buat kat sini, ada simen ke sana lihat siapa ke semua ni letak bumbu paku. Bisik ya, nanti kalau ada satu bulan nak pindah. Ataupun dua tiga minggu nak pindah. Jadi logik ni kita akan buat rumah macam mana? Rumah tengok ya. Pakai kulit boleh. Kita ke apa ke, kita buat kemah. Jadi agak-agak ada tempat lain kita nak pergi. Kita pergi, kita kenal saja antek dan lepas itu kita bawa ringan. Ini orang Badui. Dan mereka ni tinggal di padang pasir. Dan mereka biasanya berkumpulan juga. Bukan tinggal di padang pasir dan kurang-kurang. Mereka ada keluarga mereka. Dan mereka ada binatang-binatang ternakan mereka. Jadi mereka ke mana-mana ni untuk mencari rumpur, air, untuk masak satu binatang ternakan mereka. Jadi itu mereka menilai hidup. Jadi mereka memadik. Zaman-zaman dahulu itu memang banyak. Bahkan kalau kita baca sejarah di Hijaz ketika itu hampir semua orang Arab lagi. Hampir semua. Kota-kota sikit saja. Maksudnya hampir sikit dia kecil. Madinah sikit dia kecil. Lain semua orang. Antara itu semua orang yang ada nak kota-kota besar pun sikit sangat. dan orang yang tinggal di padang pasir, kamu berada dia punya culture dan punya atas custom dia dengan orang yang tidak takut. Tak sama. Orang tak buta kalau nak buang yang kecil, dia ada cara dia. Dan tempat dia. Ada pun orang-orang tadi yang tinggal di padang pasir, dia pun ada cara. Senang dia nak buang yang kecil, dia pergi ke mana dia buang sama, dia semua-sama kecil. Jadi orang Badui ini dapat Islam. Dia dapat Islam. Sebab dakwah Rasulullah SAW itu telah menyebabkan orang. Orang masuk Islam apa saja. Tak ada betul yang turun pada akhir siyuk ayat Rasulullah SAW. Jadi dia datang ke Madinah. Dia pergi ke masjid Nabi SAW. Tak tahu tak dia dah pergi solat dulu ke belum solat. Saya tak ingat lah pasal itu. Yang penting bila dia sampai ke masjid, sama dia lepas solat ataupun sebelum dia solat, dia telah balas buang air kecil di masjid. Tapi bukan dekat tengah-tengah masjid. Walaupun orang lagi tak ada tengah-tengah masjid nak pergi buang air, dia pergi tok di pasal masjid. Mana dekat satu sudut dekat masjid. Sudut mana tak disebutkan, tak penting lah. Tapi dekat tepi-tepi juga lah. Tapi dalam masjid, problem tetap kan wujud. Masalah besar ni, orang kecil kat masjid. Masjid ni tempat kita salat. Kalau kita sujud, apa yang tak sujud, kita semua kita baca Quran. Datang tiga ni dia, dia orang kecil. Apa gagal sahabat-sahabat bila buat bila nampak orang kecil kat masjid, hujung masjid dia kat mana? Marah. Saja jarang ulang. Maka orang-orang muntah ni, orang-orang muntah dah dekat dalam masjid. Betul tak betul perbuatan ni? Bukan orang kecil memang tak betul. Jadi orang memarah orang buang air kecil di dalam hati. Nah, itu kan betul. Kita kena larang dia. Kita kena larang dia dia dengan orang ini. Kita kena larang dia. Cuma perkara yang betul ini Rasulullah SAW tak buat. Rasulullah SAW larang sahabat daripada membentak orang. Bukan nak salahkan dia itu salah. Tetapi waktu nak salahkan dia itu yang salah. Timing tak betul. Orang yang penting orang nak beli marah-marah. Dia bangun saja dia. Jadi salah orang lagi kalau makan. Maka Rasulullah SAW melarang mereka daripada apa? Daripada membentak-bentak orang tersebut. Itu diam dulu, nanti dulu. Jadi tunggu sampai apa? Tunggu sampai dia keluar. Tidak, tunggu sampai dia habis. Kalau dia dah keluar, tak sempat kita nak nasihatkan. Kalau kita tak nasihatkan hari ini, itu lewat ini. Ataupun ada orang lain yang apa? Itu orang lain yang apa? Habis, masjid jadi apa? Jadi tanda, dia mau potong. Jadi perlu kita ubah, kita koreksi, tetapi ada waktunya. Maka pada masa kalau apabila orang tersebut, orang babi tersebut selesai daripada qada hajat, amaran Nabi SAW di Danau bin Mimah, kita telah mengambil atau memerintah dan seorang tarak untuk mengambil air satu timba, satu danau ini satu timba lah, agak banyak sikit. Tapi masa diangkat satu orang lah, tak ada lah sampai satu bali, mungkin setengah bali kecil lah. Pak Bukhari Fa'alai. Kemudian dituangkan di tempat yang kena najis tersebut. Iaitu di tempat itu. Ini satu riwayat berkenaan dengan kisah ini. Seolah-olah kita ni ada dengan itu dia. Dah cuci dia tu orang Nabi itu dah balik dah. Tidak kan? Dah selesai cuci tu Nabi tu kan panggil dia. Nak ada kaunseling. Jangan lepas dia. Tapi bukan putus dia, tak tahu dia jahit. Bukan dia dah duduk lama kat masjid. Tahu kita suka nak buang kecil tu lain. Mana tu dia? Nabi SAW panggil dia. Nabi SAW kata sesungguhnya masjid ini tak sesuai untuk benda-benda najis. Dia hanyalah tempat untuk zikir Allah, untuk solat dan mengingati Allah SWT. Jadi orang itu, kita panjang lagi ada tambahan dia. Bila dia tengok nama cantiknya Muhammad ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balik dia orang lain tu marah-marah tu, kata dah takut dah. Gaduh orang Madinah ni marah-marah. Lalu dia pun berdoa. Apa doa dia? Allahumma arhamni ya Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Wahai Allah, rahmatilah aku dan Muhammad ni. Jangan kau rahmat bersama kami seorang pun. Lain juga yang kata rahmat. Kau rahmat dengan aku dan Muhammad. Nah, itu fahaman dia. Kau tak ada tengok baiknya Rasulullah SAW. Yang lain pun tak baik. Maka Rasulullah SAW pun tegur juga. Masa doa tu lah. Dia tegur juga. Ada orang tak payah. Tegur satu juga. Tegur dua sini. Marah lagi tak. Tegur ke sana. Lepas hajar tau. Hajar tau. Kau telah menyempitkan benda yang luar. Apa tu yang kesempitkan benda yang luar? Tak nak Allah buka luar tu kesempitkan pada aku dengan kau pada semua yang takut. Jadi kita dah bayangkan itu. Tapi kita cuma bebas yang Ibn Hajar ambil nak hajar ini. Banyak faedah yang ada di sini. InsyaAllah tak sempat terangkan pada waktu ini. Kalau lepas kita akan terangkan lagi. Antaranya adalah tentang hikmah dalam berdakwah. Assalamualaikum. Sebab dia mungkin makna ya. yang sama. Mungkin makna ya sama. Jadi perlu diisi. Dan sekarang Nabi sini menerangkan bagaimana nak diisi. Sebab kata orang kata ini dia nak diisi. Tapi macam mana nak diisi? Lagak cukup lah. Ambil tisu lagak ni ataupun bagaimana. Ini bukan cerita pasal istinja. Istinja baik. Istinja mencuci tempat keluar lagi. Sama ada dasar ataupun rumahnya tu. Itu istinja. Ini sekarang tempat yang kena lagi bau ataupun bau air besar. Bagaimana nak mencucinya? Di dalam hadis ini Rasulullah SAW berperintah ya, tuang air satu kali. Menunjukkan itulah cara mencucinya. Tetapi hal ini dibahaskan oleh ulama. Apakah semua waktu pada setiap keadaan cara mencuci air kecil air bau dikenal dengan tuang air bau? Kalau zaman Rasulullah SAW masjid ni macam mana keadaan ni? Masjidnya takdir ni dan tanah tu ini mulia. Kalau zaman sekarang ada orang yang terkecil kita dekat masjid atas katek, atas katek tak ada orang solat ni. Jadi kan tak ada ni sebelah pun tak ada maaf untuk ni. Macam masjid Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengambil air satu timbul. Pak Amar Amizayu minimah macam ni daripada dia air tu pergi dah ambil air satu pagi tuang aja. Dah betul. Apa kata kita kapek tu makin baru saya cuba. Jadi ada perbezaan atau tidak ada perbezaan? Ada sebab keadaan begini. Jadi kalau tak sana semua orang akan menggunakan tadi kita sahabat ini. Tapi kalau tempat itu lagi tempatnya lebih keras daripada tanah yang tak keras misalnya, ataupun dia makin keras dia makin jatah tak menghilangkan najis yang ada di darah seperti atas tapet dan pisah dan sebagainya, maka cara menghilang ataupun mencuci mengisi hasil najis tersebut tidak cukup dengan menuangkan satu air. Ia hanya bersih, dikira bersih atau tidak hilang najis tersebut. Apabila apa? Apabila hilang najis tersebut. Jadi kalau dia tak, kalau dia masih mengalir lagi apa semuanya, awak kena buang semua tu sekali. Dah tuang satu kali, pastikan air yang bercampur dengan najis tu yang tengah bersih yang lepas najis itu mesti kat tempat lain. Mesti dari dikeringkan ataupun dialirkan disapu ke tempat lain. Kalau masih ada najis tu, masih lagi. Kalau tanah tu tak perlu kita nak sapu lagi sebab tanah ada kentera. Itu beza. Okay. Dan faktan lain daripada hadis ini adalah okay, kalau orang tanya kalau kat masjid yang ada kapet ni mana? Jadi kita kena buka kapet. Kita kena buka kapet tu. Kalau ada jenis kapet yang memang dah siap potong-potong pun ada kan? Dengan kapal-kapal tak ada lagi senang. Jadi tu buka aja, cuci, dah keringkan, lepas tu pasang balik. Kalau kita tak sanggup nak buka, maknanya kerja kita lagi susah. Kita kena tuang air, kemudian kita kena apa? Pasal tu masih basah, kita kena lagi. Kita kena kerik-kerik ni sampai air di tempat lain kita kumpulkan, kita buang kumpulan kita buang, kumpulan kita buang, sampai dah tak ada bau lagi. Sebab itulah cara kita nak tuang air lagi, sudah tak ada lagi. Kemudian, itulah kita tunggu lagi. Itu cara. Mungkin satu kali, mungkin lebih sikit. Yang penting bukan pasal tanah atau tidak kita tuang tu. Tapi yang penting banyak atau tidak lagi itu. Sehingga dia sehingga di dalam. Tapi kita buat semampu kita lah. Kadang-kadang tak terbuat juga. Tapi kalau kita rasa yakin lah ini dah hilang lagi yang sedang kita fikir tu, maka insyaAllah InsyaAllah dah kira telah bersih sebab tersebut dan boleh solat dan sebagainya. Dan itu satu bid'ah sakit dia lah. Satu kekurangan masjid pakai kapten. Eksiden seperti ini berlaku. Lagi lagi surah kapten cantik-cantik sebab-sebab lagi bila kena najis lagi banyak dia sedut kan? Lebih banyak dia sedut. Kalau atas cara ini itu lagi senang. Ataupun atas tempat-tempat lain lagi senang. Tapi bukan kerana dia susah kita dah tak payah buat. Bukan betul-betul susah agama ni semua senang. Agama ni semua mudah tak payah. Kalau kadar tak terbuang aja. Tidak. Sebab kita ada kaedah bahawa Nabi itu nak mencuci dia adalah apabila dia silap. Baik, apakah perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kisah tadi, kita ada jemaah tadi yang mencuci atau menuangkan air satu bani di atas tekan baulnya yang ada di masjid itu adalah satu perkara yang wajib dibuat ataupun tidak. Jadi kata ulama, kalau untuk zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan keadaan masjid seperti itu, sebenarnya tak wajib buat begitu, tak wajib cuci pun. Kenapa tak wajib cuci? Kan najis. Ya, bukan kita nak ikan bau-bau je najis. Tetapi yang kita petikaikan adalah adakah itu saja yang suar air saja membersihkan, adakah itu saja cara yang untuk menghilangkan bau Arabi tadi, orang Bani tadi. Kerana ada elemen-elemen lain yang boleh menghilangkan najis tersebut tanpa kita buat apa. Kalau ada antara masjid Pak Tuan Sini, humidity dia memang apa tu, memang apa salah kata tu, tak ada, tak ada, tak ada angin, tak ada angin terus lah. Kering, cepat kering, panas lagi, angin kuat. Sebenarnya sekejap saja, tak ada yang tahu pun agaknya, dah tak ada bau pun hilang. Sebab itu, kata ulama yang berkaji hari ini, dia tak mengatakan zaman Rasulullah SAW, terdapat anjing-anjing. Macam tadi lah, anjing banyak tu dalam Nabi SAW. Dan anjing-anjing ini dia yuk dulu atau tuk dulu atau tuk dia datang dia pergi ya. Anjing datang dan dia datang untuk berkeliaran. Dan ada yang di sini kat masjid, sekarang dia kat masjid bukan dari pintu ke daerah pun. Jadi Nabi SAW yang ada dalam itu. Kalau satu macam jarak, tiangnya dengan tiang pohon kurma. Jadi jangan-jangan pohon kurma orang boleh potong dari pakai tangan kan, berarti pohon kurma atau macam pohon berapa. Zaman dahulu, macam saya sekarang, saya mikir kalau kita tengok orang pakai tiang-tiang pohon berapa tu yang boleh buat. Pohon berapa tu. Kemudian, bumbungnya adalah dengan sepak-sepak kurma. Mungkin ada sikit tembok, ada mungkin tempat yang tak ada tembok, tapi begitulah keadaan masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tahan lama tu 10 tahun kurang-kurangnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masjid pun macam jenis ini, maknanya kuat tu. Cuma keadaan yang tidak ada cantik mana. Jadi orang boleh masuk, orang boleh keluar, binatang pun boleh masuk, binatang pun boleh keluar. Atau apa ni? Jadi ulama mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam ta'liq dan diriwayatkan oleh Abu Sunan, kalau anjing-anjing pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang dan pergi dan ada yang kencing di masjid, tetapi tidak ada perintah dan telah utama untuk menyuci. Tapi kamu tak sabar-sabar tak sendiri bagaimana yang terdapat dalam diri. Kenapa? Sebab tak perlu sendiri pun boleh sendiri. Tapi jangan bakar-bakar sungai yang itu. Kalau kita nampak, tak boleh lah dengan boleh kan. Sebab ia boleh dipersihkan dengan bakar di tangan dan kekeringan dari sedangin dan sebagainya. Jadi dari sini kita lihat kembali objektif tentang najis ini adalah menghilangkan. Jadi dengan apa cara juga boleh menghilangkan najis, maka ia telah terkira, ia boleh dipakai dan ia telah terkira bersih dan suci. Pakai tanah, pakai air, pakai sabun, pakai lap-lap, pakai apa juga asal boleh bersih, hilang air itu tak ada bau, tak ada apa, maka dia itu. Jadi inilah yang di, kalau inilah yang daripada jari-jari ya, maka sebab macam dengan hukum atau faedah inilah sepatutnya kita gunakan. Jadi buka senang ya, nak mencuci kan najis. Kalau kita faham hal ini, kita tak ada waktu dengan sangat. Sebab dalam kita ni macam-macam apa di sini, agent saja. Jadi bukan maknanya kita kena pakai air saja ataupun mesti pakai tanah saja. Tanah untuk pakai bermacam-macam lagi apa ni, perkara ataupun alat-alat mencuci. Ada pun tentu tadi tak boleh kan, kita dah katakan pasal kita tak tahu kenapa kena pakai tanah. Tapi dalam hal-hal lain, boleh saja kita pakai apa juga alat cuci. Baik, kemudian berkenaan dengan hadis ini lagi, terdapat contoh bagaimana Rasulullah SAW menggunakan hikmah kebijaksanaan dalam berdakwah. Jadi berdakwah ini, dakwah ini kadang-kadang sama yang tak dipercaya sama, tetapi orang yang ditujukan dakwah kepada dia itu sekali pun tak nak dengar, kena gertak sikit baru baru dengar. Adalah gertak pun tak dengar, kena setepat baru dengar. Macam mana? Macam-macam orang lain. Jadi apakah cara yang takut kita mesti gunakan untuk bertakwah kepada semua orang, orang tua, orang kurang tua, kurang muda, kurang muda, tidak tak sama. Orang yang mengetahui tapi dia dengan orang yang jahil tak tahu, orang yang tak tahu bilang, orang yang tak tahu bilang, orang yang tak tahu bilang, orang yang tak tahu bilang, kita tak semua kuliah kita yang baru. Takkan sama kita dakwah orang ini dengan orang yang baru kena cari nak uji hati nak datang dan lebih. Ini tak sama. Jadi kalau kita lihat kali ini, Nabi SAW menggunakan metode atau pendekatan yang berbeza dengan yang secara biasa menggunakan dengan masalah-masalah ini. Sama-sama menggunakan pendekatan biasa dan dia timbul daripada satu benda yang baik, iaitu keimanan mereka dan kita kata iri hati mereka terhadap agama mereka. Mereka ketahan dengan agama ini, mereka tahu dia agama ini dihilangkan ataupun dihilangkan dan sebagainya. Jadi otomatis semua orang yang keimanan yang besar itu mereka marah sahabat ataupun orang lain yang mengusulkan hati. Jadi itu timbul dari tarikh-tarikh yang lain sebenarnya. Itu namanya aniyah, fikir, satu takut kepada agama, dalam agama, nak ditahan dalam agama. Itu bagus. Jadi sahabat sedang menunjukkan respon siapa yang berbentuk imannya, respon iman. Memang macam itu sebenarnya. Ada pun kalau namun sahabat tengok orang sebenarnya buat bodoh je, kalau dia sebenarnya berbual je. Tidak. Itu menyebabkan mereka menyimak tak kuat. Tapi mereka tahu mereka tahu berhenti sebetul berhenti. Kebuatan seperti itu tidak tahu mereka marah. Cuma misalnya adalah bagaimana mereka berdakwah, bagaimana mereka betul-betul keadaan. Jadi oleh kerana itu tak semestinya sentiasa rasa marah, sentiasa menggunakan kekerasan, sentiasa semangat mempertahankan agama itu adalah betul sentiasa. Tak betul sentiasa kan? Kadang-kadang dia betul, kadang-kadang tidak betul, kadang-kadang kurang betul. Mengikut keadaan. Baik, jadi orang akan membentuk keadaan. Jadi yang penting adalah mesej mesti dapat, dakwah pun mesti dapat. Cara mesti macam mana, timing macam mana. Jadi orang akan dah tahu bahawa kalau kita marah, kita turun dari sisi hujan juga, dia akan marah, dia akan mengusulkan lagi banyak. Mudah-mudahan lebih banyak daripada yang kita nak selamatkan. Jadi kita sepatutnya untuk kaedah satu bulan mengambil kaedah daripada hadis ini bahawa mengingatkan satu mudarat yang besar dengan kita melakukan mudarat yang kecil itu lebih utama. Maka saya ingat ada mudarat yang besar. Jadi aplikasi dengan kaedah ini panjanglah banyak. Kita dah selamatkan apa ni satu keburukan yang besar. Kita terpaksa buat keburukan yang kecil ini atau lebih kecil daripada yang besar itu, maka kita buat yang kita dibenarkan untuk melakukan kesalahan yang kecil. Tapi ini semua dalam keadaan yang amat sempit, dalam keadaan terbaru. Tapi dalam lain kita dah hilangkan perkara buruk yang besar itu lainkan dengan kita buat sekali lagi, baru kita kena buat. Tapi kalau ada keadaan kita boleh sebenarnya mengingatkan perbuatan yang besar itu dengan cara-cara baik yang tidak buat kita buat benda salah, maka sekali kita buat perkara tersebut untuk tidak kita elak dan mudarat itu secara total. Dan banyak contohnya dalam hal ini. Kita kasi satu contoh adalah ada orang yang diingatkan dengan kita berniat untuk cari orang masuk ke masjid gelap, nak pergi masjid metra, masjid atau masjid metra, metra lembaga ke apa, kita nak kata kebaikan yang besar, kemudian kita pula lakukan satu perkara yang salah. Tapi kalau kita pergi pihak, kita buatlah satu benda yang lembaga-lembaga untuk kita. Kita perasak-perasak, kita panggillah juga lalu. Atau benda yang murah-murah, kita panggillah penghibur lalu satu. Dia suka drama-drama, kita panggil lah drama-drama. Satu kat dalam masjid, suka itu dan ini kita buat. Namun kita tahu bahawa perkara-perkara yang kita buat itu sebenarnya salah dalam dalam agama. Mengkosongkanlah, campur lagi dengan perempuan secara berjanji-janji dan seterusnya. Jadi desa-desa di dalam masjid. Tapi kita katakan boleh, pasal kita nak rasakan masalah yang lebih besar. Kalau kita tak faham macam ni, nanti mereka lalu tak akan datang masjid dan mereka buat buruk. Ataupun desa tak pergi pantai dan buat mana-mana. Jadi sekolah dan lain. Jadi kita katakan ini untuk kaedah dan ini untuk hadis ini jadi. Dia akan diri-diri sahaja, baru kita betul jadi. Macam mana? Jadi ini contoh yang saya berikan ini. Satu, mereka banyak contoh. Kesilapan yang dilakukan oleh pendakwa dalam aplikasikan kaedah ini. Ya, jadi kita faham kaedah-kaedah. Aplikasi perlu kepada ilmu, perlu kepada istihad. Kena kontak, kena ikut pada ulama. Tanya Malaysia, apa kandangan Malaysia begini dan itu, dalam hal ini dan itu. Kaedah berhubung, semua orang tahu. Tapi kita nak aplikasikan, ramai yang tak tahu. Baik, kemudian berkenaan dengan hikmah tadi yang kita boleh dapat dari kata-kata Rasulullah SAW berdakwah di sini. Nabi SAW panggil dia selepas itu dan Nabi SAW terangkan dengan amat manis, dengan amat lembut. Padahal dia buat benda yang amat besar kat dalam dia. Tak disebutkan dalam riwayat dalam hadis kita ini, tapi dalam riwayat lain Nabi SAW panggil dia. Sesungguhnya masjid ini adalah tempat untuk orang lain. Tidak sepatutnya, bukan tempat yang boleh untuk betul-betul-betul. Ia adalah tempat untuk dikubur, untuk menunaikan salat. Jadi yang kita nak kata soal waktu dia salah, apa dia boleh berhenti kita ni lagi nak lupa tak? Jadi mereka cakap masjid ini, tempat itu bukan masjid. Tempat-tempat masjid tempat untuk orang lain. Jadi orang nanti dia dengar apa? Tak, dia lah. Mana ada tempat penting dia betul-betul kan? Tempat kalau kita dia sini pun kalau nak tidur, dia mesti nak tidur tempat penting. Apalagi ni tempat ni kan patut-patutnya lagi penting. Tak boleh ada benda-benda tutup dan sebagainya. Jadi otomatik yang dia lekar dia tak tidur je, orang itu pun sedar. Aku dah buat benda yang yang salah. Jadi tempat masjid bukan kecil itu haram. Mana ada orang kecil tak boleh. Takutlah yang kata kalau datang nak atau ni nak buang kecil kita datang masjid kena datang. Tak ada orang tak cakap macam itu. Tidak. Tapi sekarang kata ini tempat tak patut buang kecil. Sebab ni tempat kecil. Jadi mana ya? Kalau tak rasa buang kecil tu, pergi tempat lain je. Yang tu, itu je. Kenapa? Sebab orang bagi custom je. Dan kegiatan dia adalah nak buang kecil mana-mana dia cukup pada pagi. Tak kisah. Kalau kita tahu orang tu tak ada buang kecil kat dalam rumah tempat dia nak tidur. Jadi di sini kita dapat hikmah yang digunakan oleh Rasulullah. Jadi bukan hanya tanya, tapi kata-kata yang digunakan itu pun cantik. Dan banyak contoh-contoh Rasulullah berdakwa. Orang yang nak berzina, dia kata kau suka kalau isteri kau, kakak kau dibuat macam ini, macam ini. Jadi dia pakai apa? Dia tak terus orang itu sikit. Dia bukan terus, dia terus. Ini haram dan sebagainya. Tetapi ingat, kalau salah bila katakan macam ini, masjid ini tak sesuai untuk tempat untuk gambar foto dan sebagainya, di tempat ibadah dan seterusnya. Dan sekarang tak kacau ini dengan semua orang sama. Bukan semua orang boleh cakap macam ini, ataupun perlu cakap macam ini. Tapi untuk orang lagi ini, dan orang cakap secara personal. Macam yang tadi juga tentang pemuda yang nak berzina itu, dia minta Nabi Sallam suruh kasih dia lesen untuk berzina. Tapi kau nak buat begini, sedangkan pakat karima dalam anisodoh wanitamu, dihina. Di sini menunjukkan bahawa kadang-kadang dari personal level ada yang lain. Dan pada sudut umum dan tak ada kata-kata. Zina haram bukan dia tunjuk umum haram. Tak ada nak cakap nama lupa. Jadi kita kena faham keadaan-keadaan. Jadi kena tengok orangnya. Dalam hal orang yang jahil itu kita kena apa? Kita kena lebih lembut lagi. Tapi tetap kita sampai. Kalau kita tengok keadaan masjid kita lah pada hari ini, ada tak orang datang yang terjauh? Bila datang nak buang air, dia buang air. Tak ada orang yang ada, tak. Budak-budak sama tak hukum yang orang lagi. Aku ni. Terus kita buat mana bapak dia. Saya tahu budak ni tak tahu. Tapi kita marah bapak dia. Bapak dia bawa budak ke lepas. Habis muncul pun tengok budak, tengok bapak. Bapak muka dah merah. Kita mana? Selain itu pula tak sama dengan itu. Ataupun kalau dia baru masuk Islam ataupun lemah Islam dia, macam ini ya, orang-orang masjid macam ini ya. Okey, salah kita suruh habis. Tak ada kesian ni. Aku bawa anak aku, dah terpaksa lah, tak ada orang nak jaga dalam segala tak. Tak tahu pula dia dapat kerja macam ini kan. Lupa nak pakai paper, so paper dah semua ke apa, atau apa-apa lah macam-macam tak rasa. Jadi kan tak patut kita buat macam itu. Jadi hukumnya sama lah. Cara dia patutnya sama. Kita betulkan dengan cara yang lebih jadi patut sendiri. Pertama kali kita mesti lah ya. Pertama kali tu kita sama. Kalau sama itu sama, kita ikut peraturan yang penuh masalah juga lah. Orang tidur kat apa? Dekat bangku. Taman je. Dah dengan taman. Tak ada warning, tak ada warning. Ini memang tak ada kesian. Sebab dia pun bukan nak tawar, dia semua nak apa? Nak dia tak. Jadi kita di masjid sekarang ini kami penekankan seperti ini. Sekarang pun muka, sekarang pun salah dibetulkan. Dan kita betulkan ikut keadaan. Kita ambil kira keadaan orang itu. Baik, lain pula senario, lain senario pula. Datang orang perempuan. Datang orang perempuan nak solat. Bagus dah belum? Bagus. Tapi datang dengan perhiasan dengan cantik. Tak ada kita orang, tak ada burung, tak ada apa. Datang dia solat. Dekat sini banyak perbincangan dulu-dulu kat internet. Ada juga terbaca. Orang kata, jangan marah-marah dia. Ini baru kat sinat-sinat kami. Dah baru kita semayang. Tak tahu orang semua Tuhan lah. Bagus kita semayang. Ada orang nak kata, mana boleh? Ini dah mengganggu jemaah. Dan ini tak menghormati rumah Allah. Mana itu? Jadi kita kata dengan dia, dakwah tetap dakwah. Mana mesej mesti tak? Mesti sampai. So kita tu tadi, ini tak ada hari pula ya. Dakwah tetap sampai. Cara itu macam ini. Okey baik. Takkan dia datang ini kita nak stop. Okey, dah betul lah. Tak boleh, kita tak ada. Kami datang nak kena baca orang satu. Okey, kalau kita kata dia ni memang tak ada pakaian apa semuanya. Itu sebagai masjid dia lah. Sediakan apa tu pakaian untuk orang. Tapi kita kalau dalam masjid ini ada dua di jalan kat kawasan yang tetap ada jemaah laki-laki. Jadi apa kedekatan? Dan benda ni akan berlaku lagi. Sebab kita apa untuk orang-orang kita ni? Kita semua kita dah dapat dakwah, dah dapat hidayah dari orang itu, semua dah pakai tudung, dah apa semua. Itu yang belum lagi, tapi salah. Jadi ada macam ramai, macam ramai. Kita dah lama baru dia dah jinak-jinak kata orang itu, kata orang tak terlalu, dia nak pakai tudung, baru lah nak pakai tudung. Kita faham itu semuanya. Tapi dalam waktu yang sama, kita dah harus, kita kena jaga kesucian masjid. Kita kena jaga perasaan dan ketenteraman ahli-ahli masjid. Itu dua kita nak. Dan orang yang punya kena pribadi pun kita nak jaga hati dia. Semua kita nak jaga. Jadi Allah Alam takutnya kalau boleh tak boleh cuma susah bayar lah. Tempat mata rumah mesti lain dari sebab orang lagi jadi apa? Jadi tak akan berlaku penggugatan atau penggugatan iman jemaah di mana lagi tidak mesti tak usul lagi juga tak baca Quran ke tak semayang orang jalan macam itu mumpang jalan jadi buat tempat lain. Okay, jadi kalau dia masuk dalam keadaan melaksanakan itu pun tak menjelaskan. Kemudian ada tangan kata semua ya. Lepas itu ada pakaian untuk dia di dalam masjid. Dan tempat dia memang biasa kat dalam masjid kita, memang orang yang tak nampak lah seperti yang tak. Tapi bagaimana kalau kita boleh beri pendekatan lagi, ada orang yang berusaha jatuh pihak manusia masjid untuk nasihatkan dia lagi bagus. Dengan cara mana kita sampaikan mesejnya, tapi dalam waktu sama kita tidak nak terampil dengan dia. Maksudnya kita halau dia sampai dia jauh dan lari daripada mendatangi masjid untuk menunaikan salat. Itu antara faedah yang kita boleh dapat daripada daripada hari ini. Dan hari ini banyak digunakan oleh ulama-ulama yang menerangkan tentang hikmah dalam berdakwah. Kita baca sedikit lah kalau ada dalam kitab yang baru ni dengan pembahasan Keturah Imotona yang saya lihat masa yang tak boleh sama ceritakan hadis tersebut menunjukkan atau menjelaskan menunjukkan bahawa dengan meluangkan air dapat mensucikan tanah baik tanah yang lunak maupun keras. Ada yang mengatakan bahawa karut ini wajib mencuci tanah yang keras. Bagaimana benda-benda lain ini yang terkena najis? Karena tanah masjid Rasulullah SAW ketika itu lunak, maka cukup dengan menuangkan air ke atasnya. Hadis tersebut juga menjelaskan bahawa cucinya tanah tidak hanya dengan meresapnya air, kerana beliau SAW tidak mencaratkan sesuatu atas kencing seseorang Arab Badui. Pendapat ini dipilih oleh Mahdi dalam Al-Bahar. Dan bahawa tidak disyaratkan menggali dan membuang tanahnya. Tapi yang nak gali tanahnya. Abu Hanifah berkata jika tanah keras, maka wajib digali dan dibuang tanahnya. Karena air tidak mengenai semua bahagian atas dan bahagian bawahnya. Juga kerana diriwayatkan dalam bahagian jalan hadis ini bahawa Rasulullah berkata, "Khudhu ma bala 'alayhi min at-turab fa'alquhu wa 'arifu 'ala makanihi ma'a." Ambillah tanah yang telah tercelah air kencing, lalu buanglah dan tuangkanlah air di atas tempatnya. Ini kena tulis. Ini dalam riwayat lain. Satu penulis Nabi Muhammad Ta'ala berkata dalam At-Tahih, yang Imam Ibn Hajar ini, hadis ini memiliki dua sanad yang mausul dan bersambung kepada Rasulullah SAW. Yang pertama dari Ibn Mas'ud dan yang lainnya dari Wasilah dan Al-Qa'ah. Tetapi pada sebelumnya terdapat pembicaraan. Artinya perawi ini lemah. Riwayat yang mana? Yang mana kena korek tanah tersebut. Lepas itu baru tuang air. Dan seandainya tambahan ini kuat, misalnya batal tak pendapat orang yang mengatakan bahawa tanah masjid Nabi Fahasan yang lunak dan ada berkata tidak digali dan tidak dibuang kecuali dari tanah mereka. Jadi yang penting kat sini ulama masih lagi apa? Membahaskan tentang kajian cara menghilangkan najis yang penting yang ada di atas tanah. Jadi mereka tak mengatakan kena lihat tanah, bukan semua kan? Tanah yang lembut macam tanah Nabi SAW boleh dua kali cukup. Tapi tanah yang kalau keras tak boleh kita kenal ni. Kita anggap dia macam kena baju ke atau kena kena perkara yang betul-betul keras yang lain. Jadi kena buang ni. Jadi wallahu a'lam zahir pada hadis ini juga cukup dengan apa? Dengan tuang ke atas tanah. Ada pun keras ataupun tidak, jadi ini juga kalau kita ingat dalam hati apa ini, masih boleh kita bahas ya. Jadi yang lebih selamat apa ini, kalau dia memang keras, sampai kita berada rumah air kecil dekat situ, dia tak serap. Kalau kita tuang, masih tak serap, masih mengalir semuanya. Dan macam-macam pilihan lah lebih kurang batunya, takut tanah ya. Maka kita katakan tak cukup punya kan. Kita kena anggap dia seperti kena pada apa? Pada pakaian dia dan seterusnya. Kita kena cuci seperti dia lagi, kita hilang semua. Baik, jadi kalau tanah kalau boleh kurik, kita kurik ya. Baik, dalam hadis tersebut terdapat faedah, beberapa faedah. Yang pertama, menghormati masjid. Hal ini ditunjukkan dengan kitab Nabi Muhammad SAW bahawa ketika orang bagi tersebut selesai buang air kecil, beliau memanggilnya dan berkata kepadanya, "Sesungguhnya masjid ini tidak layak terhadap sesuatu dari kencing dan kotoran. masjid itu adalah untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dan membaca Al-Quran. Cantik. Jadi keterang tentang apa ni fungsi masjid. Cuma sikitlah tentang hal ini. Adakah selain daripada zikir, selain daripada baca Quran, solat dan sebagainya, tak boleh kita lakukan kat dalam masjid? Kalau orang nak masuk masjid, duduk-duduk saja. Tak nak baca Quran, tak nak solat, tak nak buat lain-lain, boleh ke tak boleh? Orang bawa teksi, penat, antuk, ini kalau terus bawa apa jadi? Dia nak masuk longkang, longkang tak ada dengan orang. Kalau nak masjid pun dah dekat, dia pun belok, santai kat masjid. Tak kita tak apa dalam teks dalam teksi, tak sedar lah. Kau menemukan ni nama masuk masjid, tak berapa lama, lain. Boleh lah. Ataupun ada orang datang masuk masjid, dia mula nak baca Quran. Tapi nampak member tak datang. Lama dah member. Kita banyak kita nak tanya tu, nak tanya itu. Tempang-tempang perempuan. Boleh tak? Ataupun tak boleh. Sebab masjid itu fikir dan baca Quran, solat, ibadah dan lain-lain. Pembacaan yang penting. Aku jawabkan ulama. Jadi untuk yang pertama dia apa? Kita pun terlupa orang lagi tu. Orang yang datang lagi tu tahu. Tak ada apa-apa, duduk saja. Duduk tak apa-apa. Boleh atau tak boleh? Kalau ikut hari ini, tak boleh. Duduk saja tak boleh. Kalau tak boleh duduk dalam masjid, tak boleh macam mesti. Kalau tak duduk, tak boleh macam mesti. Kalau duduk dalam masjid. Kalau ada hal ibadah, maksud baru orang duduk dalam masjid. Itu hari ini lah. Nabi cakap tu dengan Ramadhi. Tetapi kalau kita lihat perbuatan sahabat, kalau jalan ini ada dalam masa selepas, kita dah tapi sahabat kita duduk di dalam masjid. Tak ada buat apa. Jangan kita kajarkan sahabat tu fikir orang dulu gitu. Kadang-kadang mungkin dia fikir mulut rumah kami gitu. Ataupun orang mulut tak mahu apa-apa yang sempit jauh. Fikir dia dengan dia ingatkan macam itu tu fikir. Yang banyak-banyak fikir macam itu. Macam tak bicara dengan fikir lagi. Fikir banyak cara dia. Fikir dengan mulut. Yang bicara sampai tua suara. Fikir tak tua suara pun fikir. Fikir dengan hati. Fikir dengan tak tua suara. Tetapi dengan perbuatan itu fikir. Awak buat tu, buat tu fikir. Awak perlu orang, sebenarnya awak tak fikir. Sebab itu cuma ada perbuatan-perbuatan yang menyakit Allah SWT. Awak tak buat balik itu. Nah, yang kerana awak ingat Allah SWT. Tak. Awak tolong orang. Awak beri terdekat, awak terdekat itu semua termasuk dalam fikir. Ada fikir yang umum, ada fikir yang khusus. Sebab itu kadang-kadang kita lihat waktu solat jemaah kita keluar ini. Kita duduk kan, tak tahu. Tunggu imam keluar, kasi keluar, dia fikir, hati kita keluar pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah azan, dah apa semuanya. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dah ubah, lepas kita kita kan tadi. Tadi gerak. Apa yang nak kata ya? Ni baru ni fikir, tak ada stopnya. Ataupun kita katakan, apa ni? Kamu bila dengar khutbah, awak sudah berzikir. Sebab khutbah itu zikir kepada Allah SWT. Dengan awak kepada Allah SWT. Awak dengar kepada zikir, zikir juga. Sahabat-sahabat tak boleh buat macam itu. Mereka lagi banyak zikir daripada kita. Ini menunjukkan ketidak atau kurang fahaman, kurang faham mereka tentang tentang apa zikir. Baik, tak zikir apa-apa pun, boleh. Sahabat-sahabat ada buat duduk di dalam masjid. Kadang-kadang masjid itu buat tempat atau tempat berjumpa kawan juga dilakukan oleh sahabat. Mereka duduk berbual-bual tentang dulu-dulu macam mana. Waktu kita tak luka dulu, ada hadis-hadis. Teringat ketika kita ada buka muka, semua kita je lah. Kadang-kadang nak berbual. Boleh, terbang-bang. Asal bukan ada kata-kata foto atau maksiat atau sebagainya lah. Kalau dia baik-baik saja satu orang. Kalau berbual, saya halal saja, halal saja. Ataupun tentang masuk masjid pernah nak tidur ataupun tak pernah ni makan tidur tak tidur lagi ni makan tidur tu tidur tidur tak tidur lagi tak pernah pun tidur apa hukumnya? hukum yang lain. Sama dapat dia tertidur dalam nanti yang lain ni tetap malam ni. Malam ni sampai tertiduran. Kita berkati bahawa itu Allah adalah Allah. Sebelum kita ini lepas di hijrah jatuh Mekah ke Madinah, dia dulu tinggal di binatang, iaitu di tempat Sufah. Yang lama-lama ini sahabat-sahabat lain juga melakukan perkara demikian, dan tak ada orang mengingkari mereka. Tak ada, tak ada masalah. Tapi kalau nanti dah tetap boleh di dalam kita nanti dan sebagainya, itu Allah Alam. Kalau takut tu buang ketiga mimpi, takut tu semuanya, zaman tu pun ada juga. Ini leceh betul. Jadi sebab tu kata orang tu, letaklah kita mengenai hidup, macam waktu lain kita. Itu barulah tu zaman. Saya tak mengutukkan lagi. Ada pun hidup tu sendiri tak termasukkan. Baik, faham betul tu tentang bukti masjid ini. Ada pun tadi apa? Berbual-bual di dalam masjid tidak mengatur. Asalkan jangan nak berbual-bual ni. Aku ada satu barang dan nak datang pakai ya. Kau nak beli lah. Bila dah nak berbual itu je, berbual itu dah tak boleh. Itu dah maknanya apa? Jual beli dalam masjid. Kenapa tak boleh tak jual beli dalam masjid? Bukan tak boleh juga teman-teman. Ya, dia teman-teman tetapi dia teman-teman putusnya. Ada masalah. Dan dia dilarang dan putus dia kalau semua akanan iaitu Rasulullah SAW melarang daripada jual beli dalam masjid. Satu lagi yang tak boleh buat dalam masjid banyak lagi adalah apabila barang kita hilang tak luar masjid ke tak dalam masjid ke kita buat pengumuman mana dia barang satu jumpa ini pulang balik ke baju yang mampu ke apa handphone dan sebagainya itu juga haram dilakukan dalam dalam masjid. Sebab itu kita hati-hati dalam hal ini kena jaga akan kehormatan masjid kebisian masjid. Jadi pengumuman kena tengok lah terpaksa mungkin pasti kita apa semuanya terpindah orang nak keluar dari orang apa semuanya terpaksa kita nak umumkan sama telefon okey lah dengan tapi kalau kita buat dengan cara lain nak umumkan ada kursus tu nak umumkan ada hal itu masjid itu ke apa orang itu pun bukan dalam masjid. Itu mengganggu orang dan sebagainya. Begitu juga dengan konek berumah dalam dalam masjid itu semua buat luar masjid. Lagi-lagi tengah orang nak semayang antara tak ada orang nak semayang dia baru masuk orang masuk apa tu nak azan jumaat dan sebagainya. Itu perkara yang mengganggu orang dalam dalam masjid satu yang kita elakkan dan kita tinggalkan. Okay. Jadi kita ada lima perkara lagi atau empat perkara lagi daripada hadis ini kita baca. Dan sikap para sahabat dengan segera melarangnya disetujui oleh Nabi SAW. Hanya saja beliau menurut mereka bersikap lemah lembut bagaimana dalam riwayat Al-Jamaah secara Muslim bahawa beliau bersabda kepada mereka sesungguhnya kalian diutus untuk memudahkan dan tidak diutus untuk mempersulit. Baik, seandainya pengingkaran itu dilarang, tentu beliau akan mengatakan kepada mereka, sesungguhnya tidaklah orang bagi itu datang melakukan sesuatu yang mana kalian wajib melarangnya. Jadi, kita dah terangkan hal ini tadi, tentang ada pengingkaran dalam masjid atau mana-mana pun, wajib kita ingkar. Baik, yang kedua, bersikap lemah lembut dan tidak kasar terhadap orang yang bodoh. Orang bodoh ini orang yang tak tahu, orang yang tak tahu rasa hukum, kita bersikap lemah lembut. Yang ketiga, kemuliaan akhlak Rasulullah SAW dan sikap lemah lembut beliau dalam memberikan pelajaran kepada umatnya. Yang keempat, menjauh dari keramaian orang ketika buang hajat. Hanyalah bagi orang yang ingin buang hajat besar, bukan kecil. Kerana menurut urf kebiasaan orang Arab, hal itu tidak wajib dan disetujui oleh syariat. Ini tentang buang air kecil. Jauhkan diri daripada orang ramai ataupun tak payah untuk buang air besar kita jauh-jauh. Jadi kata pengarah atau pencara kita ini dikatakan kalau buang air kecil tak payah jauh-jauh sebenarnya sebab itu adalah kebiasaan orang ramai dan syariat menyetujui. Apa dalilnya? Dalilnya adalah Rasulullah SAW pernah buang air kecil dan menurut sahabat yang berada di belakang beliau untuk menutupinya. Namun kata-kata ini juga kalau kita bahas lah Bukan maknanya sahabat tu bila dah ada kat apa ni belakang Rasulullah SAW untuk menutupi maknanya kat situ tengah-tengah orang ramai. Ya, kat pasar ke kat mana? Dia dekat mana? Dekat tempat jauh. Semua orang tersebut, sahabat tersebut ada untuk menutupi je. Jadi tetap kalau dalam hadis-hadis Rasulullah perlu ada tatatur. Tatatur tu maknanya menutupi diri apabila pakar ada. Lagi jauh lagi, lagi bagus, lagi salah sunnah Rasulullah SAW. Jadi kalau kita memang ada tempat yang khusus untuk pakar ada, tanda dan sebagainya, itu tak ada masalah. Baik, yang kelima, menolak kemudaratan yang lebih besar dengan memilih yang lebih ringan di antara keduanya. Seandainya kencingnya terputus, yang ini ditahan tentu akan mendatangkan mudarat baginya. Kalau tahan, saya kencing baru jalan tahan, datang mudarat, boleh sakit. Sama juga kalau nak buang kencing tahan, tak buang terus, pun boleh datang sakit. Sakit batu ke apa, dah kencing tahan, pun sebab itu dalam hal ini teringat saya ada masalah. Dalam bulan Ramadan datang orang berpuasa. Waktu siang hari, dia mimpi. Itulah, dia mimpi lah. Dia mimpi lah. Dan hampir nak keluar lagi. Dia sadar. Mimpi tak ada tahan. Tak kalau keluar lagi, kata dia apa? Batal puasa. Dia jawab juga. Tak payah tahan. Tahan mudarat yang dia, selepas tak pun. Sebab itu bukan dilakukan dengan sengaja. Tapi dia dah jaga ni. Tak apa. Tak betul. Mimpi dia, dia nak keluar ni pasal sebab yang tak boleh dia. Dia tawar nak keluar boleh hidup. Dia mimpi. Sebab itu memudaratkan dia. Sama juga dengan hal ini. Dia semenahan penting. Dan seandainya dia berpindah dari tempat yang semula ke tempat yang lain, di samping tempat yang pertama tadi telah terkena najis, tentu najis itu akan mengenai badan dan pakaiannya ke tempat-tempat lain dalam masjid. Kalau ada dekat hujung masjid, dia jalan ke sana-sana. Semua ni macam duduk. Banyak lagi nak tuang, banyak bandi nak pakai ni. Hari tak pakai ni. Jadi itu menunjukkan kita tolak kemudaratan yang besar walaupun kita terpaksa buat kemudaratan yang kecil. Itulah perlu kesimpulan terhadap hadis ini. Tentu ada lagi yang mungkin disebutkan oleh ulama. Tak salah kita nak sebutkan semuanya. Ada bentuk terhadap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.